di antara sujud dan menapaki jejak kenangan di sore yang gelap ditutupi awan bersama setangkup bunga ceri. Baru saja ku beranjak beberapa saat sebelum itu, ada yang mati menunggu sore menuju senja. Senja.